105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, Bimasta yang akan menemani kamu hingga nanti tengah malam dengan cerita-cerita kisah nyata kiriman insan muda kepada tim Nightmare Side. Dan selama 2 jam ke depan nanti, Nightmare Side juga akan ditemani oleh JNE. Selamat datang di JNE Nightmare Side. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side. Dimas ingin menyapa selamat malam untuk insan muda yang baru saja gabung di JNE Nightmare Side ini, terutama buat yang sedang streaming di www.ardanradio.com atau mungkin via video.com atau di daerah Bandung dan sekitarnya di frekuensi 105,9 FM Ardan Radio. Dan tentunya untuk insan muda yang sedang mendengarkan langsung di studio Cipaganti 159 di area room 159 Bandung, selamat malam. Dan yang pasti di malam hari ini adalah Nightmare Side pertama di bulan Juli 2023. Kita sudah masuk ke pertengahan tahun insan muda. Dan terima kasih banyak sebelumnya tim Nightmare Side ucapkan untuk insan muda yang selalu setia mendengarkan atau bahkan berbagi pengalaman-pengalaman seramnya kepada tim Nightmare Side yang masih sampai saat ini tim Nightmare Side terima di email nms@ardanradio.com. yang pasti sudah menjadi sebuah kepercayaan untuk sharing kirim cerita seram ke Nightmare Side. Tapi kalau untuk kirim paket dan barang insan muda, yang sudah pasti sudah jelas pengirimannya cepat, bisa dilacak juga pakai JNE, karena ada juga JNE Express-nya. Dan yang pasti 3 cerita malam hari ini sudah tim Nightmare Side pilih untuk menemani malam Jumat kamu, di mana pengalaman-pengalaman yang akan ada di JNE Nightmare Side ini sebenarnya bisa jadi terjadi pada siapa saja. Bisa terjadi mungkin pada kamu yang sedang mendengarkannya, atau tempat di mana kamu mendengarkan yang akan kita dengarkan malam hari ini adalah tempat yang pernah kamu datangi juga insan muda. Jadi jika ada pengalaman-pengalaman lain juga, kamu bisa sharing di email kita sekali lagi nms@ardanradio.com. Pastikan selama mendengarkan JNE Nightmare Side ini, kamu tidak sedang sendirian. karena bukan hanya sebuah tagline yang dibuat untuk menakut-nakuti saja, karena pada kenyataannya banyak kejadian-kejadian yang terjadi ketika insan muda yang mendengarkan JNN Harmas saat ini sendirian melihat ada satu fenomena atau gangguan-gangguan yang tidak terduga. Tapi itu balik lagi pada kamu insan muda, apakah kamu seorang yang cukup berani untuk mendengarkan dan bersaat ini sendirian atau tidak. Kita akan masuk ke cerita pertama dan kedua di JNN Nightmare Site. Selamat mendengarkan dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNN Nightmare Site ini sendirian. Sebuah pengalaman yang sampai saat ini masih tidak bisa aku lupakan. Ini terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi aku bersekolah di sebuah SMA swasta di Bandung. Sekilas SMA ini tampak biasa saja, sama seperti SMA pada umumnya, dengan bangunan modern dan cukup luas. Tetapi di balik semua itu, ternyata sekolah ini menyimpan satu misteri, yaitu tentang sebuah gudang yang berada di dekat kantin di sekolah ini. Pintu gudang itu selalu terkunci. Bahkan sepertinya gudang itu sudah lama tidak terjamah. Hingga pada suatu hari, ketika waktunya pulang sekolah, karena penasaran, aku mencoba mengintip melalui ventilasi yang berada di atas pintu gudang itu. Di sana tampak barang-barang rongsok yang sangat berdebu. Tapi ada satu hal yang menarik perhatianku, yaitu sebuah patung manekin wanita yang tidak memiliki lengan. Berbagai pertanyaan terlintas di pikiranku. Mengapa ada patung manekin di sekolah ini? Apa ya fungsi dari patung manekin itu? penasaran sekali. Dan aku merasa ada sesuatu yang janggal. Esoknya, aku mencoba mencari tahu tentang gudang dan tentang manekin itu. Aku bertanya-tanya pada teman-temanku, kepada para guru dan penjaga sekolah ini. Ternyata tidak ada yang mengetahui tentang gudang dan manekin itu, kecuali Mang Usep. Mang Usep adalah penjaga sekolah, dan tampaknya dia tahu banyak mengenai sekolah ini. Mang, tahu tentang patung manekin di itu tuh gudang dekat aula enggak? Tanyaku. Kata Mang Usep, patung itu sudah lama ada di sana. Dan katanya dulu sering dipakai untuk pentas seni. Mang Usep bertanya, kenapa aku menanyakan hal itu? Aku hanya menjawab, gak apa-apa kok Mang, cuma penasaran aja. Setelah itu, aku pun berpamitan pada Mang Usep dan langsung pulang. Masih kepikiran tentang manekin itu. Entah kenapa, aku merasa ada yang janggal tentang manekin itu. Hingga malamnya, aku bermimpi. Aku bermimpi manekin itu sedang berada di dalam kamarku, tepatnya di ujung pintu. Manekin itu tampak sangat menyeramkan. Sebuah manekin berwarna putih kusam, dan satu lengan manekin itu tidak ada. Wajahnya sangat dingin, seperti menatapku dan memperhatikanku. Dan kepala manekin itu bergerak sendiri. Lalu aku berteriak, dan akhirnya aku terbangun. Aku bangun dengan tubuh penuh dengan keringat. Aku sangat ketakutan. Aku semakin merasa ada yang aneh dengan manekin itu. Tetapi aku tidak berani untuk mencari tahu lebih lanjut. Satu minggu kemudian, aku mendapat tugas kelompok bersama teman-temanku. Kami pun mulai berdiskusi tentang tugas yang diberikan. Kelompokku sepakat akan datang lagi ke sekolah pada jam 8 malam untuk mengerjakan tugas itu. Lalu, bel pulang pun berbunyi. Dan murid-murid bersiap untuk pulang. Aku membawa tasku dan keluar dari kelas. Aku tidak sengaja melewati gudang. Kulihat Mang Usep sedang menaburkan serbuk berwarna putih seperti garam di sekitar gudang itu. Awalnya aku berniat untuk menanyakannya, Namun tampaknya Bang Ustaz sedang sibuk, sehingga aku urungkan niatku itu. Malam pun tiba. Aku kembali datang ke sekolah karena tugas kelompok. Di sana, aku melihat teman-teman kelompokku sudah menunggu di kelas. Kami pun mulai mengerjakan tugas. Berdiskusi satu sama lain. Dan akhirnya tugas itu pun selesai. Kemudian teman-temanku berpamitan untuk pulang. Aku melihat jam di handphoneku. Ternyata sekarang sudah jam 11 malam. Aku pun segera membereskan barang-barangku. Sampai terdengar suara ketukan pintu. Aku masih sibuk memasukkan barang-barangku ke dalam tas. Bentar, tungguin. Temanku mungkin menungguku. Namun ketika kulihat, tidak ada siapa-siapa. Aku pun menyadari bahwa aku sudah sendirian di kelas ini. Teman-temanku sudah pulang semua. Aku juga tidak ingin berlama-lama berada di sekolah ini, sehingga aku segera keluar dari kelas. Aku berlari di lorong kelas karena terburu-buru, sampai aku tidak memperhatikan ke depan. Lalu, aduh, aku menabrak seseorang di lorong itu. Aku menabrak seorang perempuan berambut panjang sebahu. Karena gelap, aku tidak mengenal jelas wajahnya. Yang pasti sih, dia masih memakai seragam. Dia pun ikut terjatuh. Aduh, maaf ya, gak sengaja, kataku. Ia pun mengangguk, lalu berdiri dan lanjut berjalan. Aku memperhatikan perempuan itu. Dia berjalan di lorong, lalu dia belok ke kiri dan menghilang dari pandanganku. Ketika aku akan melewati gudang, dari kejauhan aku melihat pintu gudang sedikit terbuka. Aku penasaran, siapa yang masuk ke gudang itu? Bukannya gudang itu selalu dikunci ya? Lalu aku sembunyi di balik pilar dekat gudang. Kemudian terdengar samar. Aku mulai merinding. Dan tidak lama kemudian, pintu gudang terbuka semakin lebar, seperti ada yang membukanya dari dalam. Dan berjalan keluar dari gudang itu seorang wanita berpakaian putih. Rambutnya panjang sepunggung dan wajahnya tidak terlalu jelas karena aku melihatnya dari pinggir. Kulihat gerak-gerik wanita itu, dan tiba-tiba saja, astaga, perempuan itu menoleh ke arahku. Aku pun tersontak kaget. Dia persis seperti perempuan yang tertabrak oleh kuni lorong. Dia pun berkata, aku panik dan aku mulai tak sadarkan diri. Saat bangun, aku sudah berada di ruang UKS. Di ruangan ini ada Mang Usep dan beberapa teman-temanku. Mereka semua tampak cemas dan mereka menanyakan keadaanku. Esoknya, aku kembali ke sekolah dengan keadaan sehat. Dan aku menanyakan kepada Mang Usep mengenai hantu wanita yang kulihat semalam. Dan akhirnya, Mang Usep menceritakan cerita yang sebenarnya. Ternyata, hantu wanita yang kulihat semalam itu adalah hantu penunggu di gudang sekolahku. Katanya, dulu ia terbunuh di tempat itu dengan tragis. Mendengar itu, aku hanya bisa terdiam dan tidak percaya bahwa aku telah bertemu dengannya. Ada tiba-tiba suasana di luar menjadi sangat sepi. Hanya terdengar suara binatang malam saja. Sesekali ada suara lolongan anjing di malam hari. Singkat cerita, hari itu aku dan ayah sedang bersantai di ruang tengah. Rumahku ini tidak terlalu besar. Hanya terdapat satu kamar tidur, dan itu diisi oleh ibu dan adik. Aku dan ayah kadang tidur di ruang tengah menggunakan kasur yang dialasi oleh karpet saja. Atau tak jarang aku ketiduran di sofa di depan TV. Malam itu aku dan ayah menonton TV sampai larut malam hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 12. Kulihat ayah sudah tertidur. Saat itu aku belum bisa tertidur. Aku masih menonton TV sampai tiba-tiba muncul rasa penasaranku untuk melihat kondisi di luar rumah. Entah kenapa, rasanya seperti ada sesuatu yang mendorongku untuk mengecek keadaan luar rumah. Aku pun menarik gorden dan mengintip keluar rumah. Ketika aku lihat, sepi. Cenderung gelap karena minim penerangan. Aku kembali menutup gorden dan melanjutkan nonton TV. Namun tak kenapa, hati kecilku selalu terdorong untuk kembali melihat ke arah luar rumah, atau lebih tepatnya ke area pemakaman. Biasanya ini tidak pernah terjadi, tapi saat itu entahlah, aku pun kembali membuka gorden untuk mengintip ke arah depan. Mengulangi hal yang sama. Dan kali ini, ketika aku buka gorden, aku melihat sepertinya ada sesuatu yang berdiri tepat di depan rumahku. Yang berdiri kain kafan. Dari ujung kaki hingga ujung kepala dan masih terikat. Kain kafannya terlihat lusuh, kumal, penuh dengan tanah. Sosok terbungkus kain kafan itu berdiri kaku di depan rumahku. Ketika ku sadar itu sosok pocong, aku langsung kembali menutup gorden rumah dan memalingkan wajahku ke arah televisi lagi. Telapak tanganku mulai basah, jantungku berdegup kencang, dan nafasku mulai terasa berat. Jelas bulu kuduku merinding saat itu. Wajah sosok pocong itu tidak terlihat karena tertutupi semuanya. Dalam hati kecilku, aku ingin membangunkan ayah yang sedang tidur, tapi entahlah, aku sepertinya lebih baik tidur. Aku menarik selimut, menutupi seluruh badanku dengan selimut, dan membiarkan TV menyala. Ketika mataku terpejam, sosok itu kembali terbayang olehku. Semakin ku coba untuk tertidur, semakin terbayang sosok itu terus muncul di pikiranku. Untungnya suara TV masih menyala dan membuat suasana tidak terlalu sepi. Meskipun tidak ada yang menonton saat itu. Namun lama-kelamaan, tiba-tiba saja terdengar suara TV dimatikan. Dan kini suasana kembali hening. Jangan-jangan ayah terbangun dan mematikan TV-nya karena tidak ada yang menonton. Berharap itu ayah, aku pun langsung membuka selimut yang menutupi badanku. Dan ketika kulihat, astaga, tepat di sebelah televisi, sosok terbungkus kain kafan itu berdiri sangat jelas. Berada di dalam rumahku. Kini sosok pocong itu mulai menggerak-gerakkan badannya ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Dari sela-sela kain itu terlihat sepasang mata yang menatap ke arahku. Dan seketika itu juga tercium bau busuk yang sangat menyengat. Aku hanya bisa terdiam kaku menatap sosok itu yang kini gerakannya mulai meloncat-loncat di hadapanku. Aku langsung pejamkan mataku sambil terus berdoa di dalam hati. Dan di telinga kiriku terdengar suara seorang laki-laki yang parau, berat-berat berkata, "Jadi maling untuk saya." Seketika aku berteriak segencang-gencangnya saat itu, hingga ayahku terbangun dan langsung menenangkanku. Ku pun terbangun dan bertanya padaku apa yang ku alami. Aku pun ceritakan apa yang ku lihat saat itu. Kayak coba menenangkanku dan bilang, sebenarnya sosok itu sudah beberapa kali hadir di rumah kami. Hanya saja ayah tidak terlalu peduli. Ia bisa dibilang ayah acuh dengan keberadaan sosok itu, sehingga sosok tersebut pun tidak terlalu dalam menghantuinya. Sudah menjadi resiko ketika berada di area dekat pemakaman. Mungkin ada hal-hal yang sampaikan, tapi bukan kapasitas keluargaku untuk menyelesaikannya. Aku benar-benar merasa syok malam hari itu, karena selama aku tinggal di sana aku melihat sosok itu. Semenjak kejadian itu, aku pun berusaha untuk lebih berkompromi lagi dengan sosok-sosok yang ada di sekitarku, terutama tempat tinggalku yang berada di depan makam, yang mungkin nantinya akan menjadi tempat istirahat terakhir kita. 105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Site. Dua cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini. Memang agak sedikit berbeda. Untuk malam hari ini ada dua cerita yang dibacakan oleh perempuan ya, untuk malam hari ini dengan dua narasi perempuan. Karena mungkin cerita yang masuk di malam ini atau di minggu-minggu kemarin ini lumayan cukup banyak pengalamannya dari perempuan. Dan tadi baru saja kamu dengarkan cerita kedua, itu tentang seseorang yang tinggal di dekat atau area pemakaman umum. Kadang kita suka penasaran juga, insan muda, di dekat tempat pemakaman umum itu juga pasti bersebelahan dengan rumah-rumah warga. Ada yang tinggal di sana. Pasti pertanyaannya yang sering muncul, wah ini pasti sering diganggu nih, atau wah ini pasti banyak pengalaman seremnya gitu. Tapi beberapa pada kenyataannya, ketika orang yang tinggal di dekat kuburan ditanya, "Kang, ada pengalaman serem apa nih, Kang, yang sering kejadian nih dekat kuburan rumahnya?" Kadang mereka seringkalinya menjawab, "Ah, udah biasa, gak ada apa-apa." Dan hal-hal seperti itu yang sering muncul biasanya. Malah jadi membuat kita berpikir kalau mungkin karena sudah terbiasa atau karena sudah lama dengan hal atau berdekatan dengan itu, ya mungkin makhluk-makhluk yang ada di sana malah lebih mengenal, jadinya tidak mengganggu. Kalau kamu dikasih kesempatan untuk punya atau tinggal di rumah dekat kuburan atau pemakaman umum, itu akan seperti apa, insan muda? Apakah punya pemikiran yang sama juga atau enggak? Jadi sama halnya ketika banyak yang nanya sama saya kalau, wah Radio Ardan angker nih, gimana, banyak kejadian serem enggak? Pasti jawaban dari yang kerja di Ardan rata-rata, wah serem sih, tapi ya udahlah, udah biasa. Nah, hal yang akhirnya membuat sudah biasa ini berarti sudah banyak kejadian-kejadian yang dialami, yang pada akhirnya hal-hal seperti itu menjadi hal yang lumrah. Tapi untuk beberapa orang masih saja, ketika terjadi gangguan, ketika terjadi sebuah interaksi dari mereka yang tidak terlihat ini, itu menjadi sebuah pengalaman yang sampai kapanpun akan menjadi pengalaman yang seram. Seperti cerita ketiga yang akan kita dengarkan di JNE Nightmare Site untuk malam hari ini. Selamat mendengarkan cerita ketiga dan terakhir di JNE Nightmare Site. Selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. Cimahi. Aku ingin menceritakan pengalaman seramku di sebuah villa di daerah Pangalengan. Kejadian ini terjadi ketika aku sedang bekerja di sebuah perusahaan yang ada di kota Bandung. Perusahaanku akan mengadakan acara tahunan, yaitu gathering yang diperuntukkan bagi para anggota mitra baru di perusahaanku. Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, aku selalu menunggu acara ini. Selain karena acara yang cukup seru, kegiatan ini pun kuanggap sebagai liburan. Karena dalam beberapa hari, tak akan ada tugas kantor yang begitu membuatku pusing. Singkat cerita, tibalah H-1 sebelum acara gathering. Kami mendapat kabar yang kurang baik, bahwa lokasi yang biasa kami tempati untuk gathering harus di-cancel dengan alasan karena sang pemilik akan memakai tempat tersebut. Tanpa ada meeting terlebih dahulu, aku ditunjuk atasanku untuk mencari tempat baru. Sebenarnya aku malas, karena tidak mudah untuk membooking villa satu hari sebelum kegiatan. Tapi karena atasanku yang meminta, aku tak bisa menolak. Aku pun meluncur langsung ke daerah Pangalengan, karena yang ku tahu di wilayah inilah yang banyak villa. Lagi pula udaranya juga sejuk dan sangat pas untuk dipakai acara tersebut. Aku pun mendapatkan sebuah rumah villa yang kosong. Aku langsung dikenalkan kepada pengurus villa tersebut yang bernama Pak Herman. Pak Herman pun tanpa basa-basi langsung mengajakku berkeliling melihat sekitar dan bagian dalam villa tersebut. Villanya cukup besar. Di bagian luar terdapat lapangan yang cukup besar juga, serta lahan parkir yang memadai, dan lokasinya pun cukup ke dalam, jadi tak begitu terganggu oleh berisiknya lalu lintas. Aku pun masuk ke dalam villa. Villa ini memiliki dua lantai. Lantai satu seperti aula yang cukup besar, karena di sini tak begitu banyak ruangannya. Kecuali di sebelah kiri ada lorong untuk menuju kamar yang berjejer, serta kamar mandi di sudut bagian. Aku pun akhirnya setuju untuk menjadikan villa ini untuk acara kantorku besok. Namun, Pak Herman sempat memintaku untuk tidak menggunakan ruang aula tersebut karena satu dan lain hal. Dan aku pun setuju. Hari pun berganti. Tepat hari Sabtu, kami bersiap untuk berangkat ke lokasi gathering. Sekitar jam 9 pagi, semua panitia dan para anggota yang akan mengikuti gathering sudah berkumpul di halaman kantorku. Dan kami pun langsung berangkat. Tepat jam 12 siang, kami pun sampai di villa itu. lumayan ngaret karena padatnya lalu lintas weekend. Aku pun langsung masuk ke dalam villa dan menuju ke lantai 2 untuk memilih kamar. Dan panitia memilih 2 kamar di pojok untuk dijadikan kamar kami. Sisanya untuk para peserta gathering. Hingga tiba-tiba atasanku memanggil kembali. Aku pun langsung turun ke bawah. Ketika aku turun ke bawah, ada beberapa panitia yang memilih ruang aula untuk dipakai sebagai ruang ganti. Aku sempat menegurnya karena aku bilang kalau ruangan aula tidak boleh dipakai. Tapi karena tidak ada lagi ruangan dan panitia yang lain bersikeras, akhirnya aku pun mengiyakan saja tanpa sepengetahuan Pak Herman. Singkat cerita, hari sudah gelap. Kulihat waktu menunjukkan jam 9 malam. Karena udara di sini sangat dingin, aku memilih diam di kamar beserta panitia yang kebetulan sudah tidak ada tugas. Sementara panitia lainnya yang masih memimpin acara berada di lantai 1. Di kamar, aku bersama teman-temanku ngobrol banyak, yang membuat suasana menjadi hangat di kala udara yang dingin. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Beberapa temanku sudah tertidur pulas. Tinggal aku dan kedua temanku yang masih melanjutkan obrolan. Sampai tiba-tiba aku merasa kebelet buang air kecil. Aku pun langsung minta izin kepada kedua temanku itu untuk pergi ke WC. Terdengar dari salah satu temanku itu menakutiku. Katanya, hati-hati, di WC nanti ada hantu. Aku pun tertawa sembari menghiraukan peringatannya itu. Karena mana mungkin villa sebagus ini ada hantunya, pikirku. Ketika aku coba menuju kamar mandi di lantai 2, sialnya sedang ada yang memakainya. Awalnya aku menunggu, namun karena sudah tak tahan, terpaksa aku pun langsung pergi menuju WC di lantai 1. Sebetulnya sedikit malas karena jaraknya yang cukup jauh serta penerangannya yang kurang baik. Tapi ya sudahlah. Setelah selesai buang air kecil, aku pun langsung berjalan menuju lorong yang tadi kulewati. Namun tiba-tiba aku mendengar suara wanita seperti menangis dan suara orang yang sangat ramai. di salah satu ruangan yang ada di sekitarku. Dan ketika coba kulihat, ternyata suara itu berasal dari ruangan aula. Aku pun penasaran. Mungkin salah satu dari peserta, pikir. Aku pun berjalan perlahan menuju ruangan tersebut. Dan saat kubuka, siapa mereka? Aku melihat banyak sekali orang di sana. Ada yang duduk, berdiri, memakai pakaian rapi saat itu. Wajahnya terlihat asing. Ini bukan peserta gathering kantorku. Beberapa kulihat ada orang asing juga di sana. Salah satu yang kulihat, ada seorang perempuan yang berdiri melihat ke arahku. Seorang perempuan memakai dress merah panjang dan rambutnya juga terurai panjang. Badannya kurus. Dia berjalan mendekat ke arahku. Kulihat yang lainnya hanya menatapku dengan tatapan kosong. Seakan aku benar-benar terasingkan di sana. Aku pun mundur perlahan, keluar dari ruangan awal itu dan menutup pintunya. Aku masih berada di depan pintu itu, memegang gagang pintu yang panjang dan mencoba untuk mengatur nafasku. Dan ketika aku berbalik, entah dari mana sosok perempuan bergaun merah itu sudah berdiri di belakangku. Badannya lebih tinggi dariku. Kini aku bisa sangat jelas melihat wajahnya. Wajahnya sangat pucat dan matanya membelalak ke arahku. Dia pun tersenyum lebar. Aku pun perlahan menggeser. Dan ya Tuhan, badan wanita itu tiba-tiba saja condong ke belakang. Kedua tangannya mulai terangkat. Dan dia seperti melakukan gerakan kayang dengan kepalanya dan rambutnya yang menyentuh lantai. Matanya masih menatap tajam ke arahku. Dan dia perlahan mulai maju lagi mendekatiku sambil berjalan dengan kayang. Aku mencoba berlari dan sosok itu mengejarku dengan cepat. Seketika itu juga aku melihat banyak orang yang berdiri di lorong dengan wajah yang pucat dan menyeramkan. Badanku menjadi lemas. Dan dari situ aku tidak ingat apa-apa lagi. Saat kubuka mataku, aku sudah berada di kamar. Dan hari pun sudah pagi. Aku pun langsung menceritakan apa yang aku alami semalam kepada Pak Herman. Pak Herman pun menjelaskan bahwa kami sudah melanggar aturan yang ada di villa ini. Kami sudah berani menggunakan area aula yang ternyata itu adalah wilayah Kuntilanak Merah yang menjadi sosok penunggu di villa ini. FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Tiga cerita baru saja kamu dengarkan di JNN Nightmare Side malam hari ini, Insan Muda. Dan untuk minggu ini kita tidak ada interaksi dulu ataupun penerawangan foto, ya mungkin insya Allah akan kita lakukan di minggu-minggu yang lain. Dan terima kasih banyak untuk Insan Muda yang sudah mengirimkan pengalaman kisah nyatanya yang sudah dibacakan di Nightmare Side malam hari ini. Masih ditunggu pengalaman-pengalaman lain dari kamu yang bisa kamu email sekali lagi ke nms@ardanradio.com. Untuk cerita-cerita Nightmare Side yang sudah tayang di on air bisa kamu dengar ulang lagi di YouTube channelnya Ardan Radio. Jadi kalau untuk cari cerita-cerita yang baru, yang fresh, itu kamu bisa cek YouTube-nya Arden, yang akan selalu kita update setiap minggunya untuk cerita Nightmare Side. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan share, likes juga, dan pastikan dengernya yang asli ya di YouTube-nya Arden, gak ada di yang lain gitu. Jadi kalau ada mungkin cerita-cerita nightmare yang muncul di TikTok atau di platform-platform lain atau bahkan di channel selain Arden Radio, itu sudah dipastikan ilegal. Jadi harus dengerin yang asli di YouTube channelnya Arden Radio. Sekali lagi terima kasih banyak. Kalau misalnya dari Insan Muda juga punya pengalaman yang ingin dibagikan dan ingin cerita langsung ke tim Nightmare Side di Nightmare Side Testing Mystery, kamu juga boleh kirimkan profil atau cerita singkatnya langsung ke email yang sama Insan Muda. Kita tunggu. Semoga salah satu dari kamu yang bisa juga bercerita di Nightmare Side Testing Mystery selanjutnya. Ada Adin dan Dimasa sebagai pembaca cerita, ada Guntur dan Dimasa sebagai penyadur cerita, dan yang pastinya sound designer kita Jovaldi dan juga Berlan. Kami pamit undur diri, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Side. Tentunya terima kasih untuk JNE dan Dimasa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendiri.